Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala في قلوب المؤمنين اطمئنانا عند تلاوة القرآن وجعل في قلوبهم زيادة الإيمان عند كثرة العبادة فصلاة الله وسلامه على حبيبنا سيدنا محمد إمام أهل العبادة وإمام أهل الإيمان وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا ثبت قلوبنا على دينك على الإيمان بك واحشرنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه وارزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد الحمد لله وجه شكر kepada Allah atas segala karunia dan nikmat yang Allah limpahkan dan berikan kepada kita. Di antaranya adalah kesempatan kita untuk berkumpul di sini di bulan mulia, di bulan Ramadan, untuk belajar ilmu menguatkan keimanan dan akidah kita dengan mempelajari kitab Jauharatul Tauhid. Yang di dalam kitab ini kita akan diajak berfikir dan berfikir, merenung dan merenung, agar sampai kepada keyakinan yang semakin kuat. Akan tetapi teringat apa yang dikatakan Imam Ghazali, tidak cukup orang itu hanya mengasah akalnya di dalam menguatkan keimanan. Akan tetapi di sana ada satu hal yang tidak boleh lupa bagi siapapun yang ingin menguatkan keimanan dengan akalnya, dengan mengasah akalnya, yaitu mengasah hatinya dengan banyak-banyak membaca Al-Quran. Dia juga menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah. Bahkan di dalam Muqaddimah Ihya, waktu Imam Ghazali menceritakan tentang bagaimana pentingnya menguatkan akidah, beliau tidak menjadikan dialog caranya kaum manatiqah, ahli mantek, dijadikan yang paling utama di dalam menguatkan keimanan. Padahal beliau adalah orang yang sudah pernah berenang di lautan falsafah. Bahkan beliau adalah imam di dalam falsafah, jago di dalam ilmu kalam. Akan tapi beliau menasihatkan kepada kita, jangan lupa untuk menguatkan keimanan dengan banyak membaca Al-Quran, yang dengan itulah akan tiba-tiba Allah berikan ketenangan di batin kita. Berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Artinya jangan sampai kita terlena, nanti belajar ilmu akidah-akidah, tidak semua orang yang benar di dalam berpikir akidahnya kemudian dia bisa khusyuk sholat di tengah malam atau meneteskan air mata di saat mengadu akan kesalahan-kesalahannya, memohon ampun kepada Allah. Maka saat ini kita belajar mengasah akal kita, tapi jangan lupa di saat yang berbeda kita harus mengasah hati kita dengan banyak membaca firman Allah, khususnya di bulan Ramadan. Baca Al-Quran, menyebut nama Allah, bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan kita dengan mencoba memahami, merenungi mandhumah kitab Jauhar Tauhidnya Al-Imam Ibrahim Al-Laqani. Kita masih di dalam kemarin masalah hukum yang belum kita selesaikan. Hukum hukum adalah itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu itu hukum. Seperti kita contohkan kemarin, Muhammad atau Ahmad pergi, maka Ahmad dihukumi dengan pergi. Maka menghukumi Muhammad dengan pergi itu namanya memberi hukum. Pergi adalah hukum. Menisbatkan pergi kepada Muhammad adalah menghukumi Muhammad dengan hukum pergi. Maka menisbatkan itsbatu, menetapkan hukum pergi kepada Muhammad itu namanya menghukumi. Kalau dijajar, kalau dipisah-pisah Muhammad sama pergi, enggak ketemu judulnya. Kita faham Muhammad, kita faham pergi, tapi apa hubungannya dengan Muhammad dan pergi? Kita sebut kalimat Muhammad, kita sebut kalimat pergi, enggak ada artinya. Tapi di saat kita itsbatkan, kita tetapkan pergi untuk Muhammad, maka menjadilah makna yang benar, yaitu Muhammad pergi. Itulah menghukumi. Hukum ada namanya hukum adi. Hukum ada tiga, ya, hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Kalau hukum akli itu itsbatu amrin li amrin wa nafyuhu anhu, menetapkan satu hal untuk hal yang lain. Artinya memberikan hukum tanpa ada sandaran syariat dan juga bukan karena kebiasaan, tapi menggunakan akal. Jadi yang menghukumnya adalah akal. Akal langsung faham. Misalnya ada bapak dan anak. Ada bapak dengan anak. Dalam kehidupan kita itu mengerti, ada bapak, anak. Seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan lalu melahirkan anak. Maka perkataan bahwasanya, pertanyaannya, lebih tua mana antara bapak dengan anak? Hah? Tua bapak. Yakin? Apakah dari Al-Quran disebutkan begitu? Enggak ada. Akalmu yang ngomong. Hah? 4 sama 2 bayangkan mana? 4. Enggak perlu pakai dalil syar'i. Akalmu yang langsung menghukumi. Namanya dalil akli. Itu. Dan begitulah dalil akli itu pasti. Enggak bisa dipungkiri kalau akalnya benar. Kalau akalnya kocak, 4 sama 2 banyakkan 2, ya sakit dia. Kalau akalnya benar, pasti benar. Makanya hukum akal nanti digunakan di dalam membangun keyakinan. Jelas ya, itu hukum akal. Jadi yang menghukumi bukan syarak, bukan melalui Al-Quran. Tidak disebutkan Al-Quran bahwasanya seorang bapak lebih tua daripada anak, enggak disebutkan begitu. Dan 2 lebih kecil daripada 4, enggak disebutkan. Enggak ada urusan dengan syarak itu. Tapi urusannya dengan pemahaman akal. Jelas ya? Itu gambarannya. Hukum yang kedua adalah hukum syar'i. Itsbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu, memberi hukum tapi sandarannya adalah dengan Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan hal-hal yang hubungannya dengan itu. Maka nanti ada hujjah. Dalil-dalil yang bisa kita jadikan untuk sandaran menghukumi adalah kitab dan sunnah. Kemudian setelah itu ada namanya ijma' dan qiyas dan seterusnya. Sampai nanti yang ada khilaf. Yang mujma' alaihi adalah itu. Quran, hadis. Disepakati. Nah, menghukumi dengan Al-Quran, contohnya, haji hukumnya wajib. Dari mana kita akal? Oh, enggak berlaku. Karena Allah walillahi walillahi alan nasi hajjul bait. Aqimus shalah, shalah wajib. Dari mana? dari Allah, dari syariat. Jadi cara menghukum sandarannya adalah Al-Quran dan hadis Nabi. Makanya hukumnya hukum syara', hukum syar'i. Yang ketiga adalah hukum adi, sama itbatu amrin li amrin wa nafyuhu anhu, atau memberikan hukum kepada sesuatu dengan sebuah hukum sandarannya adalah karena kebiasaan. Biarpun kadang enggak berlaku. Contoh, jika ada api ketemu kertas yang kering, maka kalau ditempelkan apa yang terjadi? Kebakar. Itu kebiasaan. Kalau ada api, tanganmu dimasukkan ke api, terasa apa? Panas, hangus tanganmu. Itulah kebiasaan. Sehingga di mana-mana kalau orang ingin bakar pasti cari apa? Api. Itu kebiasaan. Akan tapi apakah semua yang dibakar lalu hangus? Belum tentu. Nabi Ibrahim tidak. Nah, itu hanya kebiasaan saja, hukum kebiasaan. Maka hukum adi. Dan biasanya begitulah para ulama memilah antara hukum akli, hukum syar'i, hukum adi. Kemudian setelah itu akan fokus kepada satu hukum akli. Karena pembahasan masalah sifat-sifat Allah nanti adalah akal punya peran besar di dalam hal ini. Akal. Kemudian juga disebutkan tadi, ini masalah hukum akli dulu. Sebelum kita masuk wajibnya bagaimana mengetahui sifat-sifat Allah. Hukum akli itu ada tiga. Yang pertama adalah wajib. Namanya wajib akli. Yang kedua adalah mustahil. Namanya mustahil akli, menurut akal. Yang ketiga adalah jaiz. Boleh. Boleh ada, boleh tidak, boleh maju, boleh mundur, boleh, boleh. Enggak wajib. Dan juga tidak mustahil. Tidak wajib ada, dan juga tidak mustahil ada. Namanya jaiz. Jaiz. Nah, wajib. Wajib akli. Kalau namanya wajib akli, menurut akal wajib itu apa sih? Wajib akli. Wajib menurut akal. Pinggirkan dulu, kita tidak bicara tentang syarak. Tapi nanti hasilnya, hukum akal yang benar tidak akan bertentangan dengan syariat. Tidak akan bertentangan selamanya. Kalau hukum akal yang benar. Kalau ternyata ada pertentangan, pasti satu dari dua yang apakah akalnya yang salah atau kita salah di dalam memahami syariat. Jadi wajib akli adalah disebutkan wa, yaitu al-amru thabitu, sesuatu yang tetap adanya, alladzi la yatasawwar al-aqlu intifa'ahu. Sesuatu yang ada dan akal enggak bisa menerima kalau dikatakan tidak ada. Harus ada. Dan ini wajib akli ini ada dua juga. Imam Bayjuri menjelaskan ada dua. Yang pertama wajib akli yang doruri. Yang kedua adalah nadhari. Wajib akli yang doruri itu badihi. Doruriyun badihiyun. Hukum akal yang enggak pakai mikir orang langsung paham. Nama doruri itu badihi, itu langsung spontan. Orang yang berakal melihat langsung bisa ngomong. Dan benar. Ya kayak tadi. Bapak sama anak tuaan mana? Bapak langsung gitu itu sudah pakai mikir, enggak pakai muqaddimah suhra, muqaddimah kubra, kemudian natijah, enggak usah bulat itu, enggak. Karena badihi jelas. Nah, yang nadhari enggak begitu. Nadhari itu perlu menggunakan tafkir. Menggunakan tafkir. Baru setelah dia merenung, berpikir, baru ketemu judulnya. Nah, ini nanti yang akan dihadirkan di dalam pembahasan sifat-sifat Allah. Makanya nanti wajib nadhar, kita wajib menggunakan fikir kita. Wujud Allah. Bagaimana wujud Allah, kita kenal wujud Allah ini sebagai contoh. Ini perlu nadhar. Saya tidak melihatnya. Cuman kadang-kadang karena sudah terbiasa, biarpun dia perlu nadhar, jadi kayak pangkas, kayak kemarin kita sebutkan, pulpen begini nih. Pasti ada yang membuat, kan begitu. Sebetulnya yang lain bagi orang yang sudah tahu akan badihi semuanya. Akan seperti doruri semuanya. Gak usah mikir, bulan ada yang menciptakan, gak usah mikir. Aslinya begitu. Cuman biasanya hal yang semacam ini digolongkan sebagai nadhari, sebab kadang sebagian orang perlu diajak berpikir dulu. Untuk mengatakan Allah itu ada, ternyata dengan melihat semesta ini, alam. Alam mutaghayyir, berubah. Wa kullu mutaghayyirin hadits, setiap berubah itu baru. Wa kullu hadithin yahtaju ila ma yuhdithuhu. Setiap yang baru pasti ada yang membuatnya. Lalu yang membuatnya siapa? Nah inilah, sampai kepada kesimpulan. Tapi kan perlu proses panjang. Membuat satu muqaddimah. Ini. Tapi bagi orang yang sudah sampai imannya ya kayak itu sudah langsung. Cuman itu dalam irama mengajak berpikir, maka kelompok ini digolongkan sebagai kelompok hal yang nadhari. Perlu menggunakan fikir. Baik. Inilah nanti pembahasan yang banyak, wajib akli yang nadhari itu yang akan banyak kita bahas di saat kita membahas tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nadhari. Makanya kalau nadhornya benar, sahih nadhor, maka natijahnya adalah benar. Buahnya adalah benar. Tapi kalau nadhornya salah, pasti ujungnya juga salah. Al-jais itu kan wajib. Al-jais adalah al-jais ma yumkinu mungkin thubutuhu wa adamuhu, atau al-mumkin atau ma al-jais walladhi yufidul thubut taratan wal adam taratan. Ada sebagian yang mengatakan kalau wajib akli tadi, kalau wajib akli begini mungkin. Sebagian mendefinisikan begini. Wajib akli ma la yatasawwar fil akli adamuhu. Ma la yatasawwar fil akli adamuhu. Mungkin ini untuk mempermudah. Kalau wajib akli ma la yatasawwar fil akli adamuhu. Enggak akan kebayang. Enggak akan masuk akal kalau kita mengatakan itu tidak ada. Makanya wajib ada. Maka mustahil. Ma la yatasawwar fil akli wujuduhu. Mustahil ma la yatasawwar fi aqli wujuduh. Akal enggak bisa menerima kalau itu dikatakan ada. Contohnya apa? Ada Tuhan selain Allah. Akal enggak bisa menerima. Itu setelah dialog panjang. Kalau dalam irama kalau tanpa di merenung panjang ya muncullah orang mengakui ada Tuhan dua, ada Tuhan tiga. Tapi kalau itu direnungi, ada Tuhan yang menciptakan, ada Tuhan yang menjaga, ada Tuhan yang menghancurkan. Itu kalau direnungi aneh. Kalau direnungi aneh, lalu dengan keanehan itulah akal berpikir sampai kesimpulan batal kalau Tuhan berbilang. Itu. Tuhan harus satu, maka itu adalah perlu akal. Tapi kalau jais, ma yumkinu wujuduhu wa adamuh. Boleh ada, boleh tidak. Gambarannya seperti itu. Dan sama jais itu pun juga ya ada yang doruri atau badihi. Ada yang jais doruri dan badihi. Doruri itu adalah enggak usah pakai mikir, faham. Contohnya, setiap benda itu kalau tidak bergerak ya diam. Pakai mikir? Ya enggak usah, nanti bergerak sudah sini. Kalau Anda diam ya, gerak. Tapi yang perlu mikir, boleh, kalau tadi ya, benda itu, setiap benda itu boleh bergerak dan boleh diam. Orang enggak usah mikir, oh iya benar juga. Enggak usah mikir panjang. Tapi ini yang perlu pikir adalah nanti akan dibahas misalnya. Boleh bagi Allah memasukkan orang yang taat ke neraka. Dan boleh Allah, ini dalam hukum ya. Masalah boleh itu bukan wajib lah ya. Boleh Allah memasukkan orang kafir ke surga. Ini akal. Kalau dalam syariat enggak masuk. Boleh. Boleh itu apa? Ya suka-suka Allah dengan makhluknya. Enggak ada yang bisa menghalangi Allah untuk melakukan apapun. Cuma dalam kenyataannya apakah memang orang kafir masuk surga? Ya enggak. Tapi secara hukum boleh. Hukum akal boleh. Karena apa? Tidak. Nah, ini perlu berpikir panjang sampai kepada kesimpulan. Allah adalah yang punya kekuasaan mutlak. Tidak ada satupun yang menghalangi kuasa Allah. Dan Allah boleh berbuat apa saja kepada hambanya. Memberikan sakit anak kecil dan seterusnya. Bisa. Bebas. Maka Allah boleh. Tapi bukan harus terjadi. Ingat. Ada boleh. Ya kok. Boleh. Lah ya kok. Ada dikatakan boleh terjadi. Dan benar terjadi, boleh terjadi, dan tidak terjadi. Allah boleh memasukkan Sayyidina Abu Bakar ke surga, boleh, dan terjadi. Allah boleh memasukkan Abu Jahal ke surga, boleh, tapi tidak terjadi. Inilah pembahasan masalah dalil aqli. Ini gambarannya nanti, makanya luar biasa betul ulama itu di dalam menguatkan keimanan akidah itu menggunakan akal mereka, dengan kecerdasan mereka. Mengajari kita untuk cerdas berpikir. Maka semua dari sifat-sifat Allah nanti kebanyakan harus menggunakan akal. Mulai dari sifat wujud, kita, mbakok, mulhafadul hawadisi, kemudian wahdaniyat. Semua harus menggunakan akal. Akal harus dipakai. Baik. Kemudian mustahil. Ma la yatasawwar fil 'aqli ish wujuduhu. Contoh apa? Ya. Ada Tuhan selain Allah. Akal enggak bisa nerima. Tuhan Allah wafat mati, enggak bisa nerima akal. Tuhan lemah, enggak nerima akal. Nanti itu gunakan akal. Kemudian nanti ada yang sifatnya doruri, ada doruri, ada yang badi, ada doruri badihi, ada yang nadhari, sama mustahil. Setiap hukum akal wajib ada dua, doruri badihi, nadhari. Jais doruri badihi, nadhari. Doruri itu badihi sama. Kemudian mustahil juga badihi atau doruri ada nadhari. Kalau mustahil yang badihi ya tadi ada di sebuah kampung. Seorang ibu melahirkan anaknya. Ternyata anaknya lebih tua daripada ibunya. Oh, gila kamu. Selangsung. Mustahil. Mustahil. Itu badihi, enggak usah mikir. Baik. Adapun misal contoh daripada nadhari yang mustahil, mustahil nadhari, yaitu adanya Tuhan selain Allah, ini perlu dialog menggunakan akal. Kenapa? Kalau Tuhan dua itu begini, terus Tuhan dua itu gimana? Oh, panjang ceritanya banyak tanya. Kalau pengen matikan orang gimana? Tuhan satu mematikan si fulan. Masa pesan, hei Tuhan sebelah, aku matikan fulan. Oh, ntar dulu, anak mau ngasih rezeki. Ribut, Tuhannya berantem, gulet ya. Nggak bisa, makanya mustahil nanti. Satu pengen ngasih anak dua, saya jangan dikasih dua dia. Oh Tuhannya musyawarah, Pak RT itu. Sama Pak Lurah musyawarah. Nggak boleh, makanya perlu berpikir. Baik, itu adalah masalah hukum, hukum akal. Nah kemudian baru masuk nanti setelah kita punya dasar-dasar ada hukum, hukum akal. Akan kita gunakan hukum akal. Maka masuk nadzam selanjutnya. Qala an-nadhim. Idh kullu man qallada fit tauhidi imanuhu lam yakhlu min tardidi. Fafihi ba'dul qawmi yahki khulfa. Wa ba'duhum haqqaqa fihi al-kashfa. Faqala in yajzim bi qawlil ghairi kafa wa illa lam yazal fi dhairi. Makna harfiahnya gini. Kullu man qallada fit tauhidi, setiap orang yang taklid di dalam keimanan, maka imanuhu, imannya, lam yakhlu, tidak sepi, tidak lepas min tardidi, dari tardid. Tardid itu apa? Sebagian memberi makna tardid itu adalah keraguan-raguan. Sebagian lagi mengatakan tardid itu adalah tardid baina aqwalil a'immati. Tardid itu adalah khilaf di antara para ulama. Sebagian tidak mau mengatakan tardid itu adalah ragu. Wong iman kok ragu, enggak bisa ketemu dong. Imannya orang dengan taklid tidak akan sepi dari keraguan. Oh ya belum iman kalau ragu, begitu. Cuman dijelaskan, betul maknanya adalah keraguan, tertib adalah keraguan, bukan berarti di dalam keimanan keraguan, gak mungkin sekali bakal dihempas oleh satu masalah lalu menjadi ragu. Waktu itu yakin, yakin 100%, yakin. Cuman karena dia taklid, bisa saja dia di saat mendengar sesuatu, iskal untuk problem-problem akidah, lalu masuk tertib ini, menjadi ragu. Artinya mungkin saja rapuh. Tapi sebagian mengatakan tardid, tardid, taraddad, tardid didebatkan oleh para ulama. Baik. Fa fihi ba'dul qaumi yahki khulfa. Sebagian kaum yang menjelaskan bahasanya di situ ada khilaf. Wa ba'duhum, dan sebagian lagi haqqaqa, telah menjelaskan dengan benar. Fihi, di dalamnya al-kashfa, dengan penjelasan yang gamblang dan jelas. Faqala, kemudian berkatalah. In yajzim biqaulil ghairi, kalau seorang yang beriman dengan taklid itu meyakini dengan pasti, yajzim biqaulil ghairi, dengan omongan orang lain, kafa, cukup. Wa illa, kalau dia tidak pasti dalam keyakinannya, lam yazal fid dhairi, dalam bahaya. Jadi taklid itu apa sih? Taklid adalah dalam akidah, kita bukan ngomong taklid di dalam masalah fikih. Kalau taklid di dalam fikih, qabulu qawlil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Qabulu qawlil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Dalam fikih itu adalah ta'rif yang lebih kita pilih. Sebagian mendefinisikan dalam fikih, qabulu qawlil ghairi bila hujjatin. Nah, ini hujjah, ini kembali kepada siapa? Makanya yang lebih tepat, yang lebih sesuai di dalam urusan fikih, qabulu qaulil ghairi min ghairi ma'rifati dalilihi. Itu taklid. Menerima, bukan meyakini, karena fikih. Menerima omongan orang lain, imam madhab. Kita menerima omongan imam madhab tanpa kita tahu bagaimana imam madhab itu beristidlal. Pokoknya ini kata Imam Syafi'i, saya terima. Satu lagi definisi tentang taklid dalam fikih, qabulu qaulil ghairi min ghairi hujjatin. Menerima omongan orang lain tanpa hujjah. Ini yang dikritik oleh para usulian. Gimana menerima omongan orang lain tanpa hujjah? Nah ini taklid buta. Jika hujah itu dikembalikan kepada orang yang taklid. Maksudnya apa? Aku mengikuti seseorang tidak pakai dasar. Itu tidak benar. Harus ada dasar dong. Dasarnya apa? Dia ustadz, maka saya ikuti. Oh, baru benar. Baik, itu adalah masalah fikih. Tapi kalau taklid dalam akidah bukan qabulu tapi i'tiqad. Qaulil ghairi i'tiqadan jaziman bi ghairi ma'rifati dalilihi. I'tiqadu qaulil ghairi i'tiqadan jaziman bighairi ma'rifati dalilihi, meyakini atas dasar omongan orang tanpa kita tahu bahwasanya apa dasar omongan tersebut dan kita yakini. Ini taklid di dalam akidah, kalimat i'tiqad karena keyakinan. Kalau enggak yakin langsung enggak diterima. Lalu sekarang bagaimana imannya orang yang taklid? Kamu percaya dengan Allah? Percaya. Kenapa? Ada ustaz ngomong gitu. Itu toh? Iya. Mikir. Pusing, enggak mau mikir. Pokoknya percaya. Tuhan satu. Kalau dia ngomong Tuhan dua, tak bunuh dia. Kurang ajar dia. Misalnya, dia yakin benar dia. Tapi ya, pokoknya ustaz yang ngomong, insya Allah dia benar. Itu dok. Gak ngerti istidlalnya. Nazarnya itu gak ngerti bagaimana. Sampai ustaz itu punya keyakinan Tuhan itu ada itu. Mereka gak ngerti. Pokoknya orang terpercaya ngomong begitu. Dan banyak orang awam semacam itu. Percaya kepada yang beritahu. Sehingga dari masa ke masa kan ada kesesatan akidah. Menganggap pohon besar ada yang nunggui. Itu kan karena mempercayai orang-orang yang lebih tua, mempercayai dukunnya, yakin dia. Yang ngomong adalah ada raja, ada ini, sampai yakin sampai hari ini ada Nyi Roro Kidul itu. Yakin. Cuman keyakinan ada yang benar dan salah. Tapi di saat mendengar omongan seseorang, dia dengan penuh keyakinan, itu taklid. Dalam akidah harus jaziman. I'tiqadu qawlil ghairi, meyakini atas dasar omongan orang. I'tiqadan jaziman, dengan keyakinan yang pasti. Min ghairi ma'rifati dalilhi, dia enggak ngerti cara istidlal, gimana dalilnya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat dalam keusahan akidah. Yang pertama adalah ini yang dinukil oleh Imam Sanusi. Imam Sanusi adalah pakar akidah Ahli Sunnati wal Jamaati, imam besar. Di dalam syarah kubronya beliau mengatakan, orang yang beriman dengan taklid enggak ngerti nazar, enggak berarti berhujjah, maka tidak diterima imannya, masih dalam wilayah kafir. Ini berat. Cuman para syurah, orang yang datang setelah beliau, mengatakan Imam Sanusi sudah menarik omongan itu. Baik, kalau sudah ditarik jangan dipakai. Kita pinggirin. Jangan gampang mengkafirkan orang. Selesai. Lalu pendapat yang kedua. Dalam akidah Asy'ariyah. Ini dalam lingkup Asy'ariyah semuanya. Jadi kaum Asy'ariyah mengatakan iman dengan taklid enggak sah. Yang kedua adalah, diterima mutlak. Asalkan i'tiqadnya i'tiqad jazim. Asalkan yakin yang seyakin-yakinnya. Maka imannya orang tersebut diterima. Baik dia itu orang yang cerdas bisa berpikir. Atau orang yang lemah dan tidak bisa berpikir. Akhirnya baik dia mampu atau tidak mampu. Semua dalam hal ini ada 5 pendapat. Cuman kita simpulkan 3 saja. Sebab yang lainnya adalah haram berpikir, kan aneh, ada yang kol yang kelima. Kita enggak ambil kol yang sangat jauh. Kita ambil 3 saja. Jadi yang kedua adalah mutlak diterima. Mutlak diterima. Baik orang itu bisa nawar, bisa berhujjah, bisa menggunakan akalnya untuk berpikir ataupun tidak. Baik, yang ketiga dirinci. diterima sama. Baik orang itu mampu bernazar, mampu menggunakan akalnya atau tidak. Cuman perbedaannya. Bagi yang mampu menggunakan akalnya berpikir lalu mereka tidak mau berpikir, maka asin, dia berdosa. Tapi diterima imannya. Tapi bagi orang yang awam dan tidak mampu nazar, tidak mampu berpikir, maka diterima imannya dan tidak dosa. Dan pendapat yang ketiga ini adalah pendapat yang diambil oleh kebanyakan ulama setelah itu. Maka mengajak yang bisa berpikir untuk berpikir, yang tidak diterima imannya, asalkan i'tiqadnya jazim. Baik. Akan tapi di situ ada pendapat yang pertama tadi, itu yang tersebar luas. Bahwasanya, kembali ke yang pertama. Yang pertama bahwasanya, taklid tidak sah. Maka setiap orang wajib nazar, wajib menggunakan pikirnya. Maka ternyata di situ pun, bagi yang pendapat pertama, yang masih menggunakan apa yang dikatakan Imam Sanusi dalam kuburannya, mereka pun harus mengemas omongan bahwasanya imannya orang yang taklid itu tidak diterima dan setiap orang harus nazar, cuman nanti dibagi dua. Nazar yang wajib bagi siapapun termasuk orang awam adalah nazar, maka hukum nazar. Nazar ijmali atau nazar jumali. Jadi orang awam wajibnya hanya wajib nazar tapi tidak nazar detail seperti ulama dengan menyusun muqaddimah-muqaddimah kemudian lalu ada natijah dengan dialog yang panjang, bukan. Akan tapi cukup dengan nazar jumali atau nazar ijmali. Seperti Arabi yang ditanya oleh Asma'i, bagaimana kau bisa tahu Allah itu ada, sang pencipta ada? Cukup orang Arabi, orang pegunungan berkata, kalau ada kotoran unta pasti ada untanya. Enggak mungkin enggak ada untanya. Masa ada segini gedenya semesta enggak ada yang menciptakan? Gitu saja. Enggak pakai dialognya kaum manatikah, muqaddimah suhra, muqaddimah kubra, natijah dan macam-macam itu enggak pakai. Nah, itu jumali. Kemudian di situ di yang terakhir, bagi orang yang bisa dengan nazar tafsili, maka dia berdosa, maka harus ngerti yang punya akal berpikir. Makanya ini juga sebetulnya dialog seperti ini ingin keluar daripada pendapat yang pertama. Kan pendapat yang pertama itu kejam banget. Kafir langsung begitu taklid. Dan banyak orang kafir nanti. Akhirnya dijelaskan dengan takwil seperti itu. Baik, terlepas dari itu kita akan ambil pendapat yang ketiga bahwasanya bagi orang yang taklid di dalam iman asalkan i'tiqadnya adalah jazim dan itu pendapat pertakan nazam yang terakhir tadi, in yajim biqaulil ghairi kafa. Kalau dia pasti yakin dengan omongan orang lain, cukup. Baik dia orang yang mampu untuk nazar atau tidak nazar, tetap diterima dalam keadaan taklid. Hanya bedanya, yang mampu nazar, kok tidak pakai nazar, enggak mau melihat, enggak mau memikir, asin dosa. Tapi masuk selamat. Dan itu semuanya kalau dikembalikan tentang nanti setelah itu wujubun nazar. Ada setelah ini kalau tidak salah mas wujubun nazar. Jadi masalah taklid ini hukum taklid dikembalikan kepada hukum nazar. Cuman nazarnya di belakang. Kalau seandainya nazar didahulukan begini. Hukum nazar wajib. Maka wajib dibagi wajib wujubal usul atau wajib wujubal furu'. Kalau wajib wujubal usul maka yang tidak nazar kafir. Kalau wajib wujubal usul, yang tidak nazar adalah sesat. Apa? Maksiat. Gitu saja. Baik, nanti sudah kita pinggirkan. Tidak numpuk ya. Jelas ya. Bahaya. Jadi imannya orang taklid, ibu-ibu di kampung. Oh, dia tidak ngerti dialog, tidak pernah belajar mantek. Imannya diterima. Bahkan lebih kuat kadang dari orang yang dialog urusan mantek. Suatu ketika ada Imam Fakhrur Razi, pakar akidah, hebat. Imam Fakhrur Razi hebat. Jago imam di dalam akidah. Asy'ariyah. Suatu ketika datang ke satu kampung, dieluk-elukan oleh orang kampung. Akhirnya ada seorang nenek-nenek. Seorang ibu-ibu melihat siapakah dia itu. Anaknya ngomong, "Bu, orang besar. Siapa dia?" "Fakhrul Razi." "Fakhrul Razi, apa kelebihannya dia?" "Imam Fakhrul Razi adalah satu imam yang dia telah mampu membuktikan dengan hujah, dengan 100 hujah akan wujudnya Allah Subhanahu wa taala. 100 hujah, bukan satu." Rupanya ibu ini sambil tersenyum enggak enak. "Hah? Dia orang hebat. Untuk mengetahui adanya Allah saja perlu 100 hujah. Hah. Kok susah banget? Yang punya 100 hujah itu berarti telah didahului dengan 100 keraguan-keraguan. Iman kepada Allah kok repot? Enggak begitu." Wah, okay. Disampaikanlah berita ini kepada Imam Razi. "Imam Razi, saya punya ibu ngomong, masa untuk mengenal Allah saja pakai 100 hujah?" Dalam riwayat seketika Imam Razi mengangkat tangan, "Allahumma rizqni iman al-ajais." "Ya Allah, aku pengen punya iman kayak orang itu, enggak pakai dialog tapi yakin benar. Saya kayak dialog panjang, ribet. Allahumma rizqni iman al-ajais. Ya Allah, berikan aku iman seperti imannya ibu-ibu itu." Wah, lihat, ibu-ibu di kampung lihat dengar salat duha langsung duhaan. Santri mikir. Ibu di kampung ngaji, di belakang dia setengah dengar duhaan, tahajudan, baca Quran rajin. Imannya ajais. Imannya ibu-ibu di kampung hebat. Baik. Ini adalah masalah hukum taklid. Hukum taklid. Baik, kita lanjutkan. Sudah masuk nazar. Wajib bi anna awalan mimma yajib ma'rifatun wa fihi khulfun muntasib. Fangdur ila nafsika thumma taqili lil alamil ulwi thumma sufli tajid bihi sun'an badi al hikami lakin bihi qama dalilul adami. Wa kullu ma jaza 'alaihi al-'adamu 'alaihi qat'an yastahilu al-qidamu. Wajib dan yakini dengan pasti. Anna awa bi anna awalan, pertama kali yang menjadi kewajiban bagimu adalah apa? Ma'rifatullah. Ma'rifatullah. Wa fihi, ternyata di dalam hal ini ada khulfun muntasib. Ada perbedaan yang terjadi. Masalah ma'rifatullah. Jadi ada ma'rifatullah, mengenal Allah. Hukum ma'rifatullah itu wajib. Sebab kalau kita tidak ma'rifat Allah, tidak kenal Allah, enggak akan ada guna daripada amal ibadah kita. Mungkin sholatnya untuk berhala, karena tidak kenal Allah. Biarpun bukan berhala yang didirikan, ditegakkan dari batu, mungkin berhala yang dicetak otaknya sendiri. Karena dia salah memahami tentang sifat Allah. Mujazzimah, menjadikan berhala di otaknya. Tidak buat berhala berdiri. Seperti orang-orang Quraisy buat berhala yang dijajar di Ka'bah. Tidak, dia buat. Di saat menyerupakan Tuhan dengan makhluk, maka dia telah menyembah berhala. Kelihatan ya Allah, Allah, Allah, salah. Maka harus ma'rifat Allah, kenal Allah dulu dengan benar, baru ibadah kita sah. Apalagi di saat seseorang itu punya latar belakang keimanan-keimanan yang dahulu mungkin nyembah berhala, percaya tentang dewa-dewi, dan seterusnya. Maka di sini perlu dihancurkan dulu keyakinan itu, sehingga yang tersisa adalah keyakinan yang benar akan Allah dengan sifat-sifatnya. Makanya mengenal Allah itu juga mengenali sifat-sifatnya. Mengenal Allah adalah mengenali sifat-sifatnya. Baik, masalah ma'rifah, mengenal Allah itu ma'rifat kepada Allah. Ini pertama kewajiban. Cuma di sana ada yang mengatakan, oh bukan ma'rifatullah. Jadi di sini ada tiga pendapat. Sebenarnya ada beberapa pendapat, kita simpulkan tiga saja. Lama kita mengatakan, awal wajib, pendapat pertama adalah wajib bagi seorang manusia untuk selamat dalam keimanannya, harus dia makrifah kepada Allah, mengetahui Allah. Sebagian lagi mengatakan, oh bukan mengetahui Allah, yang wajib dilakukan oleh seorang yang berakal, orang mukallaf, pertama kali yang harus dilakukan bukan makrifah. Tapi nadhar ilal ma'rifati, berpikir, oh nadhar. Jadi yang wajib nadharnya dulu, bukan makrifahnya. Sebab ma'rifah didahului oleh nadhar. Menggunakan akalnya, itu yang paling pertama wajib. Jadi, awal wajibin alal insani an-nadhar lil wusul ilal ma'rifati. Nadhar lil wusul ila ma'rifati. Nadhar menggunakan akalnya, berarti menggunakan berfikir. Belum ma'rifah, ma'rifahnya nanti. Buah daripada tafkirnya tadi. Jadi wajib setiap dari kita berfikir tentang ini. Menggunakan akalnya agar sampai kepada kesimpulan bahwasanya Allah ada. Menggunakan akalnya. Oh bukan itu, ada lagi sebelumnya. Agar kita segera terbebas dari kewajiban supaya tidak haram, yang harus ada pada seorang mukallaf adalah al-qasdu lin-nadhari. Harus ada mau. Wah. Punya, jadi saya akan berpikir. Makanya saya datang ke ustaz mau belajar, ada qasd. Saya mau datang bertanya kepada seorang alim, ada qasd, ada maksud. Al-qasd, an-nadhar, al-ma'rifah. Itulah yang disampaikan para ulama. Kita hanya nukil. Karena mereka kebanyakan waktu dan saking cerdasnya gitu dibahas. Padahal tujuannya sama. Ya. Pokoknya ma'rifah kepada Allah. Adapun caranya ya inilah. Sehingga bisa disamakan, disatukan bahasanya. Intinya tetap ma'rifah kepada Allah. Akan tapi sebelum ada ma'rifah ada sarana. Ada sarana jauh, ada sarana pendek. Sarana dekat dan sarana jauh. Sarana dekat adalah nadhar. Untuk sampai kepada ma'rifah nadhar. Sarana jauh adalah al-qasd. Jadi itu ada satu paket sebetulnya. Orang tidak akan sampai ma'rifah kecuali nadhar. Dan orang tidak akan nadhar kecuali al-qasd. Satu paket utuh. Selesai. Enggak usah debat lagi setelah itu. Al-qasdu, al-nadharu, al-ma'rifatu. Ma'rifah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu nanti kita akan bicara tentang masalikun nadhar ya, cara nadhar insyaallah. Cuman kita jelaskan nadhamnya dulu. Faundur ila nafsika lah, di antaranya cara nadhar itu diajari suruh melihat kepada dirimu sendiri, ajaib tentang ciptaanmu itu loh. Yang keinjak jempol, yang ngomong kok mulut Allah. Dari mana ini? Kabelnya kayak apa sih itu? Dan seterusnya. Fanzur ila nafsik. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Memang itu bukan sebuah hadis yang disepakati kebenarannya, akan tapi secara hakikat benar. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Rabbah itu ilmu akidah. Ilmu akidah. Tapi ilmu tasawuf dirubah. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Nah ini diubah, karena itu bukan hadis sahih yang disepakati, akan tapi maknanya benar. Jadi dalam akidah, man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Ini adalah cara nadhar, suruh merenungi dirimu sebelum kita melihat semesta, ada jagat raya, bintang-bintang, langit menjul apa yang ditinggikan Allah. Bukan, sebelum itu, lihat dirimu sendiri. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Setelah kita merenung matang, sampai pada simpulan Allah. Ini ilmu akidah. Ilmu tasawuf lain. Tidak balik. Man arafa rabbah faqad arafa nafsah. Barang siapa yang sudah mengerti keagungan Allah, maka dia akan kecil di hadapan Allah. Dia akan tahu. Kalau tahu Allah yang maha kaya, dia tidak akan pusing urusan rezekinya. Kalau tahu yang ngasih musibah adalah Allah, dia enggak akan gelisah di saat sakit. Ini kan dialog tasawuf. Karena itu bukan, makanya itu bukan sebuah hadis yang disepakati kesahihannya, bahkan sebagian mengatakan bukan hadis, akan tapi maknanya benar. Jadi dalam akidah apa? Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Makanya faundur ila nafsika hatta ta'rif nafsaka fa ta'rif rabbak. Lihat kepada dirimu sampai engkau kenal dirimu, maka engkau kenal Allah. Tsumman takhili, kemudian setelah itu perluas lagi wawasan pandangmu, nadharmu agar semakin kuat ilal ulwi sufli, langit, bumi, dan seisinya. tajid kau akan menemukan bihi dengan li pandangmu itu sun'an ciptaan badi al-hikami dengan penuh ketelitian. Hikmah itu bijak, teliti, wajib, unik. Bagaimana matahari, bintang, rembulan, semua mengikuti garis edarnya berputar dan tidak ada yang berbenturan. Maka sangat gila orang yang mengatakan itu semua kebetulan. Ada yang ngatur, ada tentu. Ada yang merencana, ada yang mengatur, ada yang menjaga. Ada yang menjaga. Jadi ini ada yang ngatur dengan rembulan itu. Makanya orang yang ateis yang tidak percaya adanya Tuhan mengatakan ya ini kebetulan saja semesta gitu. Kebetulan, kebetulan. Hanya orang gila yang mengatakan matahari mengikuti garis edarnya rembulan dan bintang kemudian juga bumi sampai enggak benturan itu adalah kebetulan, ya dia gila. Kebetulan itu terjadi sekali dua kali. Yang sering kita ambil contoh ya kalau Anda main badminton, Anda melempar kok kemudian nyangkut di net masuk ke tempat lawan poin satu. Kalau Anda bisa 15 kali juara dunia, enggak ada yang bisa ngalahkan Anda. 15 kali saja. Setiap main begitu caranya, melempar kok cek masuk kena net. Kan musuhmu di jauh sana, enggak ngejar enggak bisa. 15 setiap main Anda bisa begitu juara dunia. Enggak ada yang percaya kalau ada orang bisa buat kebetulan dalam badminton 5 kali saja enggak bisa. Kebetulan 5 kali sudah aneh. Ini bukan 5 kali, ribuan kali matahari berputar kok dibilang kebetulan? Gila dia. Bukan kebetulan, ada yang ngatur itu semuanya. Lakin kemudian setelah itu suruh melihat dirimu sendiri. Umur berapa sekarang? 20. Lagi seger-segernya. Sebelum 20, 19. Coba tarik 19 tahun yang lalu di mana? Aku di kandungan ibuku. Sebelum kandungan ibumu? Enggak ada. Kamu dari tidak ada sekarang ada. Kamu dari tidak ada menjadi ada. Setelah ada 120 tahun ya, 120 umurmu ya. Sudah enggak ada lagi. Ada perubahan dalam diri manusia. Dulu di situ pohon kecil jadi gede. Yang gede ditebang jadi hilang. Lah, kok ada perubahan ini semuanya? Jadi perubahan ini dalilul adami menunjukkan ini pada dasarnya tidak ada, lalu diadakan. Kemudian siapa yang adakan? Wah, cari. Nazar. Siapa yang mengadakannya? Maka nanti dialognya berjalan itu. Yang mengadakan tentu sangat agung, wong yang mengadakan bumi, yang buat kursi saja pasti, yang membuat bangunan gede saja pasti orang, membuat arsitek indah saja oh, kita kagum bagaimana dengan semesta ini. Pastilah ini sampai di sana. Falas filosof sampai kepada kesimpulan ini, bahwasanya semesta ini ada yang menciptakannya. Cuman tidak semua dari mereka tahu siapa nama daripada yang menciptakannya. Bermacam-macam sebutan. Para filosof menyebut dengan bermacam-macam sebutan. Nah, yang penting kita sampai kepada kesimpulan dulu bahwasanya semesta ada yang menciptakannya. Itulah nadhar. Kemudian pemberian nama itu adalah petunjuk dari syariat. Wallahu alladhi. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah. Wa kullu ma jaza'a ala adamu alaihi qad an yastahilul kidamu. Ini mulai diajak dialog. Wa kullu ma jaza'a alaihi al-adamu, segala sesuatu yang boleh tidak ada, dirimu dari tidak ada menjadi ada lalu tidak ada, berarti engkau itu mumkinul wujud, boleh ada dan boleh tidak. Begitu juga semesta ini boleh ada boleh tidak. Karena apa? Dari ada, dari tiada menjadi ada, setelah itu menjadi tidak ada lagi. Maka sesuatu yang bermula dari tidak ada kok menjadi ada, maka mustahil kalau dia itu adalah kidam, tidak berpermulaan. Pasti ada permulaannya. Jadi sampai kepada kesimpulan ini ada permulaannya, itulah nazar. Bahwa berarti semesta ada permulaannya, filosof gak bisa paham. Makanya kesesatan filosof yang dihantam oleh Imam Ghazali, ada beberapa kesesatan filosof, di antaranya adalah filosof itu mengatakan bahwasanya alam itu kidam, yang mengatakan bikidamil alami, dahulunya alam, karena mereka enggak paham, karena dari dulu sudah ada. Alam diciptakan oleh Allah. Alam diciptakan oleh Allah. Tidak perlu kita mendengar teori Big Bang. Dentuman besar dia. Allah menciptakan semesta. 6 hari, 7 hari dalam Al-Quran disebutkan. Bukan Big Bang. Selesai. Allah menciptakan. Jadi yang mencipta ini sampai kesimpulan semesta ini adalah dari tiada menjadi diadakan. Maka siapa yang mengadakannya itulah nazar. Dan insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar, akidah yang benar, akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Buat iman, iman, iman, iman semakin rindu kepada Allah, cinta kepada Allah, mudah mengamalkan ibadah dan menjauhi kemaksiatan, menjauhi kemaksiatan. Panjang umur, Allah mengampuni orang tua kita, guru-guru kita semuanya. Anak-anak kita dijaga, para santri menjadi penerus-penerus dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjang umur semua yang berjuang bersama kita diberi kemudahan dalam segala urusannya, keikhlasan. Dan Allah berikan kepada kita pemimpin yang benar, yang baik, yang kenal Allah dan Rasulnya. Panjang umur, sehat, afiat, khusnul khatimah. Al-Fatihah. Beri taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.